Dan ketahuilah semut yang ada di lubang-lubang tahu dengan kita yang di sini. Kalian ini sekarang ada pada tempat yang begitu agung. Paham enggak kalian? Rasa atau enggak? Kau punya perasaan apa enggak? Kau nikmati apa enggak? Kau nikmati atau tidak? Kau makan atau tidak? Ketahuilah, untuk mendapatkan majlis seperti ini, kadang para salaf kita itu harus jalan yang begitu jauh untuk mendapatkannya. Maka inilah ilmu warisan dan ilmu pemberian. Dan yang terakhir adalah ilmu yang kita harus berupaya mendapatkan. Dan ini memang harus. Kita belajar sholat sebagaimana Nabi berkata, sholatlah kalian seperti kau lihat aku sholat. Hukum Allah, hukum Rasulullah bersabda, ambil dari aku tentang bagaimana cara manasik. Al-aqaid was-suluk, akidah dan tasawuf, tafsir al-hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis. Kita harus menuntut ilmu-ilmu ini semuanya. Ala qawaid al-thalathah, dengan cara kita bertalaqqi. Wa talab al-sanad al-muttasil, dan ingat harus mengambil dari sanad yang nyambung. Bi adab talib al-'ilm, dengan adab para santri. Allah, adab dengan Allah. Ma'a Rasulillah, adab dengan Rasulullah. Ma'a malaikatillah, adab dengan malaikat. Ma'a syuyukh ahli al-wirasah, adab dengan para guru-guru kita. Hatta yadhkuru ba'd ahli al-kutub li anna fi adab talib al-'ilm, anna talib al-'ilm adab ma'a al-qalam alladhi yaktub. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang menuntut, yang mengumpulkan tentang bagaimana pentingnya adab bagi para santri, kita harus beradab dengan bolpen yang kita pakai untuk menuntut ilmu. Wassal halati al-ma'ad, kertas yang kita pakai untuk menulisnya kita harus beradab. Imam Syafi'i berkata, "Inni Imam Malik an atlu safhat tawi tawi tawi Imam Malik Beliau Imam Syafi'i ketika hadir di majelis Imam Malik, beliau enggak berani membuka yang namanya buku karena takut suara bukanya buku itu bisa mengganggu konsentrasi Imam Malik. Maka beliau membuka buku pelan-pelan, adabnya beliau dengan ilmu. ومن آداب السنة. Dan dari adabnya sunnah. Allah subhanallah akan yurzuqana al-'ilma nafi'an. Dengannya insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan dengan adanya kita syurga zamzam, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Bahkan dengan kita itu minum yang namanya air zamzam, kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Jadi dia luas. Allah yurzuqana al-'ilma. Semoga Allah memberikan dan mengaruniakan kepada kita ilmu. Mana berita yang ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa sam' wa intiba'. Amin, insyaAllah. Sebagaimana diajarkan Imam Haddad, kita selalu dalam niat, dalam menuntut ilmu, al-ilm, ta'ilm wa ta'allum, al-ta'lim wa ta'allum, wa tadakkur wa tadkir, wa nafa' wa al-intifa'. Ini semuanya diajarkan agar kita punya niat yang begitu besar dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu harus belajar. Dan harus untuk saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه الصفاقة وتعيدنا من بينكم هذه الليلة الدعاء بيننا وبينكم إن شاء الله في ظهر الليل الله نحفظكم وبارك في مجلسكم ونباركنا في هذا المجلس بين العشاءين ويعيدنا من بركات فالمر في هذا المجلس من الأسداء والمباركين والأشتاد الصالحين وأن لا يحفظنا خير ما عنده ويشر ما عندنا اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وبارك لما أملك والخاتم لما سبق ناطق الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم فراغا تنحل بها الحقد وتنفرج بها الكرب اللهم إنا Akhirnya beliau minta usaha kita berdoa, saling mendoakan di antara kita, dan beliau alhamdulillah Allah memuliakan untuk hadir di masjid ini, yang masjid ini sudah dimuliakan dengan datangnya para solihin, para ulama, maka insya Allah beliau juga mendapat keberkahan ilmu di situ. Amin. Dan doanya telah kita sama-sama amini, semoga Allah mengabulkan semua doa. Amin. لمضردهم عنه على فرحنا الله يفتح علينا وعليكم بكل العارفين ويفقنا وإياكم في الدين ويعلمنا ويكون التأويل ويهدنا وإياكم في السواء السبيل على هذه النيات وكل من صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة فاتحة